Bila tiba saat remaja dan mulai mengenal cinta, kau akan berjudi dengannya, kekasih hatimu. Berapa harta kau taruhkan, pasti akan habis di telan. Akhirnya kau gigit jarimu, menyesal sendiri. Masa main kartu mainkan cinta, sama-sama rugi akhirnya. Sesal kemudian tak indah dan tak hilang selamanya. Sakit kan?